Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji bab sifat salat dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ahmad Ibnu Ali yang lebih dikenal dengan nama dengan panggilan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya. Pembahasan kitab atau pembahasan bab sifat sholat ini pembahasan yang cukup panjang dari kitab Bulughul Maram karena Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam bab ini beliau menerangkan hadith-hadith yang menjelaskan tentang kaifiat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dengan membawakan hadith pokok yang merupakan landasan utama dalam penguraian sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya beliau membawakan hadis-hadis berkaitan dengan berbagai hukum seputar sifat salat. Ada hadis-hadis yang menjelaskan sebagian kewajiban salat, ada hadis-hadis yang menerangkan tentang sunnah-sunnah salat. Dan di akhir dari bab ini Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan zikir di belakang salat atau selepas salat. Ini semuanya beliau rangkai dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, babu sifatish shalah, bab sifat as-shalah. Kata salat telah kita terangkan apa artinya secara bahasa dan artinya secara istilah di awal pembahasan kita tentang salat. Tidak apa-apa saya ingatkan kembali bahwa salat secara bahasa adalah doa. Secara bahasa bermakna doa. Ad-du'a bi khair, doa dengan kebaikan. Dan secara istilah salat itu adalah at-ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin mufattahatin bitakbiri wa mukhattamatin bittaslim. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam. Ya, ditutup dengan salam. Yang disebut dengan salat. Dan di sini pembahasannya adalah pembahasan bagian dari pembahasan sholat, yaitu yang dibahas sifat sholat Nabi. Kata sifat artinya tata cara pelaksanaan sholat. Ya, apa saja yang dilakukan di dalam sholat itu? Apa saja yang dilakukan di dalam sholat tersebut? Secara garis besar, di pembahasan sifat sholat ini ada dua hal yang perlu diperhatikan secara global. Ya, dan mungkin dua hal ini nanti saya akan simpulkan di akhir dari pembahasan. Sebab Ibnu Hajar membawakan hadith-hadith, beliau uraikan ya, banyak permasalahan dan tidak beraturan. Kadang beliau terangkan rukun, kadang beliau terangkan kewajiban, kadang beliau terangkan sunnah sholat. Maka di akhir pembahasan insyaAllah kita akan rinci rukun-rukun sholat itu apa, yang wajib dalam sholat itu apa, yang sunnah dalam sholat itu apa. Iya, maka secara global, seorang yang pertama, dia memperhatikan di dalam sholat itu yang perlu dia ketahui apa rukun-rukunnya, dan apa yang merupakan kewajiban sholat, dan apa yang merupakan sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah-sunnah di dalam sholat. Rukun sholat itu, kapan dia tinggalkan, maka ini membatalkan sholatnya. Iya. Kewajiban di dalam sholat, kalau dia tinggalkan dengan sengaja, itu membatalkan sholat. Namun, kalau dia tinggalkan tanpa sengaja, sholatnya syah. Sholatnya syah. Dan apa yang dia tinggalkan, dia tutupi dengan sujud sahwi. Kalau sunnah di dalam sholat, ini adalah hal yang dianjurkan untuk didatangkan. Tidak membatalkan sholat, hanya saja mengurangi pahala dari sholat itu. Iya. Karena itu di dalam pembahasan, saya akan terangkan. Misalnya takbiratul ihram, ini dari rukun sholat. Maka di perhatikan saja kandungan dari hukum yang kita akan jelaskan. Dan nanti di akhir pembahasan insyaAllah akan kita uraikan seluruh rukun-rukun sholat itu. Demikian pula apa-apa yang merupakan kewajiban sholat dan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam pembahasan tentang sifat sholat itu sendiri. Jadi ini hadith-hadith menguraikan ya tentang bagaimana cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menguraikannya lengkap, ada yang mengambil sebagian hadith yang diterangkan hanya diuraikan bagaimana beliau membaca tasyahud, sebagian hadith hanya menguraikan bagaimana membaca istiftah. Ya, maka hadith-hadith ini saling melengkapi. Ya, dan untuk kesimpulan secara lengkap sifat sholat itu dari A sampai Z, ini insyaAllah kita akan uraikan nanti di akhir pembahasan setelah kita menerangkan seluruh hadith yang dibawakan di sini oleh Ibnu Hajar. Baik. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan di sini, bahwa pembahasan tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena hal ini yang membenarkan tata cara sholat mereka. Iya. Dengan mengetahui bagaimana sifat sholat Nabi, ibadah sholat ini bisa dilaksanakan secara sempurna sebagaimana yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Iya. Maka seorang punya kewajiban untuk mempelajari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salatnya. Kemudian yang kedua, salat ini tatkala dia adalah ibadah yang sangat agung, rukun Islam yang kedua. Sebuah ibadah yang ditekankan pelaksanaannya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mewujudkan pelaksanaan solat ini secara sempurna tentunya adalah hal yang sangat penting. Iya, adalah hal yang sangat penting dengan mengetahui bagaimana tata cara solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini pasti akan menyebabkan dia dengan solatnya lebih dicintai oleh Allah, pahalanya akan lebih sempurna, ya, juga dia akan lebih khusyuk di dalam menjalankan solat. Sebab seorang yang khusyuk itu akan memberikan pengaruh khusyuk kepada dirinya apabila tata cara solatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan dengan solat ini yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi, ini akan menegakkan ubudiyah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka dari hal yang hendaknya kita perhatikan bahwa kita mengkaji dan membahas bagaimana tata cara solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah hal yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk dia ketahui. Iya. Dan di buku ini kita akan membaca hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguraikan tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Saya akan baca hadis yang pertama. Ini disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kumta ila sholati fa asbigil wudu, apabila kamu berdiri untuk salat maka fa'asbigil wudu, sempurnakanlah wudu itu. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian hendaknya engkau menghadap ke kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbirlah engkau. Maksudnya di sini takbiratul ihram, takbir pembukaan. Thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kemudian bacalah apa yang dimudahkan bagimu dari Al-Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku'lah kamu sampai engkau tumaknina, dalam keadaan ruku'. Kita akan terangkan apa makna tumaknina. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian berdirilah kamu hingga engkau tegak dalam keadaan berdiri. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah engkau hingga engkau tumaknina dalam keadaan sujud. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah dari sujud hingga engkau tumaknina dalam keadaan duduk. Ya, ini duduk disebut dengan nama apa? Ya, al-jalsa atau jilsa, jalsa baina sajadataini. Duduk antara dua sujud. Yang disebut duduk antara dua sujud. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah engkau hingga engkau tumaknina dalam keadaan sujud. Thumma fa'al dalika fi salatika kulliha, kemudian kerjakanlah hal tersebut pada seluruh salatmu. Ya. Kata beliau, akhrajahu as-sab'ah, hadits ini dikeluarkan oleh Imam 7. Ya, siapa as-sab'ah itu? Hah? Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Imam 7. Wal lafdhu lil Bukhari. Dan lafaz hadis yang kita baca tadi itu lafaz hadis dari riwayat Al-Bukhari. Ya, kata beliau, wal Ibnu Majah bi isnadi Muslimin hatta tatma'inna qa'iman. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad seperti sanad riwayat Imam Muslim. Lafadznya hatta tatma'inna qa'iman, sampai engkau tuma'nina berdiri. Ya, kalau di tadi ini ketika i'tidal ya, begitu i'tidal sampai engkau i'tidal dalam keadaan berdiri. Tapi di sini di lafadz Ibnu Majah hingga sampai engkau tuma'nina dalam keadaan berdiri. Iya. Baik, kita akan terangkan nanti perbedaannya. Kemudian kata beliau, wa mithluhu fi hadits Rifa'ah ibn Rafi' inda Ahmad wa Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Ya. Dan semisal dengannya hadits Rifa'ah bin Rafi' diriwayat Imam Ahmad dan Ibn Hibban. Ini sahabat yang kedua ya. Hadits Rifa'ah ibn Rafi' diriwayat Ahmad dan Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Nah. Baik, saya uraikan dulu hadits Abi Hurairah. Hadits Abi Hurairah ini oleh Ibnu Hajar rahimahullah diringkas. Kalau kelengkapan haditsnya dalam riwayat-riwayat, ini hadits punya kisah. Ada sababul wurudnya. Ada sebab yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadits ini. Jadi disebutkan di dalam riwayat hadits ini di dalam as-sahih bahwa seorang lelaki dari sahabat, ya, seorang lelaki ini disebutkan dalam riwayat yang lain namanya adalah Khallat ibn Rafi'. Namanya Khallat ibn Rafi'. Iya. Karena itu yang meriwayatkan kisah ini ada dua. Ada Abu Hurairah di sini dan ada Rifa'ah ibn Rafi'. Rifa'ah ibn Rafi' saudara dari siapa? Khallat ibn Rafi'. Iya. Jadi Khallat ibn Rafi' ini dia masuk ke masjid lalu dia sholat. Dia sholat, Nabi melihat sholatnya. Begitu ia selesai sholat, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan dia sholat dekat dari Nabi. Begitu dia selesai sholat, maka ia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memberi salam kepada Nabi. Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi berkata, irji fasalli fa innaka lam tusall. Kata beliau, kembalilah engkau, ulangi salatmu. Sesungguhnya engkau tadi belum salat. Sesungguhnya engkau tadi belum salat. Maka sahabat ini yaitu Khallat ibn Rafi', dia kembali dan dia ulangi salatnya. Cuman ketika dia ulangi, salat yang dia lakukan sama dengan salat yang pertama. Setelah itu dia datang kepada Nabi memberi salam, Nabi jawab salamnya dan Nabi kembali mengulangi ucapannya. Irji fasalli fa innaka lam tusall. Kembalilah kamu, ulangi salatmu, sungguhnya engkau tadi belum salat. Iya. Tiga kali ini terjadi hingga sahabat ini Khallat ibn Rafi' berkata, ya Rasulullah, dalam sebuah riwayat, walladhi ba'athaka bilhaq, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, ma uhsinu ghaira hadha, saya tidak pandai melakukan salat kecuali ini yang saya lakukan. Fa'allimni, kalau begitu ajarkan kepadaku bagaimana cara salat itu. Ya, maka Nabi pun mengajarkan cara salat. Inilah yang dibawakan riwayatnya oleh Ibnu Hajar langsung. Ya. Jadi kisahnya tidak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Langsung saja pengajaran salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi tampak di sini bahwa sahabat atau Nabi mengajarkan cara salat ini karena ada sahabat yang keliru salatnya. Karena itu hadis ini dikenal di kalangan ahli fikih dan ahli hadis disebut dengan nama hadis al-musi salatuhu, orang yang jelek salatnya. Iya. Orang yang jelek salatnya. Demikian terkenalnya di dalam buku-buku fikih dan buku-buku hadis. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa afdolnya tidak dikatakan al-musi salatu, tapi dikatakan orang yang jahil tentang salatnya. Sebab di sini dia tidak tahu sebenarnya. Bukan berbuat jelek dalam salat, tapi dia jahil tentang salat itu. Iya. Dia meriwayatkan hadis ini tentang orang yang jelek salatnya ini ada dua orang sahabat. Ibnu Hajar menyebutkan dua-duanya. Yang pertama Abu Hurairah. Dan yang kedua Rifa'ah ibn Khallat atau Rifa'ah ibn Rafi'. Rifa'ah ibn Rafi', saudara dari Khallat ibn Rafi'. Ya. Jadi dua yang meriwayatkan Abu Hurairah dan saudara orang yang salah salatnya. Khallat bin Rafi' ini dia yang keliru salatnya. Ya. Hadis tentang dia keliru salatnya ditegur oleh Nabi ini diriwayatkan oleh saudaranya Rifa'ah ibn Rafi'. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa hadis Rifa'ah ibn Rafi' itu kadang lebih didahulukan daripada hadis Abu Hurairah. Sebab dia menghikayatkan sesuatu yang mungkin dia menyaksikannya. Ya. Dia menyaksikan bagaimana saudaranya keliru salatnya dan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ini hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini beliau buka dengannya pembahasan sifat salat. Ini adalah hadis pokok sumber pijakan di dalam menguraikan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa bisa dikatakan sumber pijakan? Ya. Karena tampak sekali ya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang keliru salatnya ini, "Kembalilah engkau melakukan salat. Sungguhnya tadi engkau belum salat." Jadi salat yang dia lakukan 3 kali itu tadi itu salat yang tidak syah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya bagaimana tuntunan salat, maka pengajaran Nabi ini adalah mengajarkan hal yang dengannya salatnya menjadi syah. Hal yang dengannya salatnya menjadi apa? Menjadi syah dan benar. Iya. Karena itulah apa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini dianggap oleh para ulama sebagai hal-hal yang merupakan rukun-rukun salat. Hal-hal yang merupakan rukun-rukun salat. Iya. Walaupun rukun-rukun salat itu tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam hadis, namun hadis ini secara global menunjukkan apa yang diajarkan oleh Nabi perkara yang berkaitan dengan apa? Rukun salat, hal yang menjadi letak keabsahan sebuah salat. Salat itu tidak akan syah kecuali kalau dia lakukan apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Iya. Baik. Kita kembali kepada konteks syarid. Syaridkan kandungan maknanya dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati," apabila engkau berdiri untuk salat. Iya. Sini kalimat idza qumta ila sholati maksudnya idza aratta al-qiyama ila shalah. Apabila engkau hendak melakukan salat, pas bigil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Sempurnakan wudu. Ini semena dengan ayat ya dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, apabila kalian ingin melakukan salat, sebab wudu itu dilakukan sebelum salat tentunya. Jadi apabila kalian ingin melakukan sholat, maka cucilah tangan-tangan kalian, ya, cucilah muka-muka kalian, kemudian cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian. Maksudnya lakukan wudu secara sempurna. Dan dikatakan di sini fa'asbigil wudu, ya, fa'asbigil wudu. Hendaknya kalian apa? Min isbaq al wudu, menyempurnakan wudu. Isbaq itu artinya dia sempurnakan wudu tersebut. Ya, dia lengkapi, tidak ada yang kurang. Pada setiap anggota wudu dia basuh, dia cuci sebagaimana mestinya. Itu yang dikatakan isbaqul wudu. Ya. Dan ini sudah kita bahas ya di pembahasan syarat-syarat salat. Sebab sholat itu disyaratkan syarat-syarat. Siapa yang ingin melakukan sholat, ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Iya. Masih ada yang ingat syarat-syarat sholat? Hah? Atau sudah pada lupa? Coba syarat yang pertama. Hah? Disyaratkan dan syarat keislaman. Seorang yang waras yang kedua. Kemudian yang ketiga dia balig. Ini syarat wajibnya ya. Ya, dan perempuan tidak boleh haid dan tidak boleh nifas. Lima syarat. Ini syarat wajibnya. Syarat syahnya harus menghadap kiblat. Pertama. Yang kedua, dia salat dalam keadaan berwudu. Ya. Berwudu di sini yang dimaksudkan ada dua hal. Mungkin saya detailkan. Yang kedua, dia berbersih dari hadas. Ya. Tidak ada hadas kecil, tidak ada hadas besar. Yang kedua, yang ketiga, dia berbersih dari najis. Kemudian yang keempat dari syarat syahnya, dia melakukan salat di waktunya. Ya, dia melakukan salat pada apa? Pada waktunya. Nah, ini sudah berapa ini? Hah? Sudah? Empat. Iya. Baik. Masih ada yang saya lupa? Sudah tadi saya bilang bersuci dari apa? Bersuci dari najis. Ya, masih ada satu. Menutup aurat. Iya. Menutup aurat. Berarti semuanya syaratnya ada berapa? Hah? Ya kalau ingin diglobalkan ada 9, kalau ingin lebih dirinci semuanya 10. Kalau saya gabungkan ya, saya ulangi dari pertama. Keislaman. Yang kedua, dia waras. Berakal. Kemudian yang ketiga, balig. Yang keempat, tidak dalam keadaan haid bagi perempuan. Yang kelima, tidak dalam keadaan nifas. Yang keenam, apa? Menghadap kiblat. Yang ketujuh, suci dari hadas. Yang kedelapan, suci dari najis. Yang kesembilan, dia melakukan sholat pada waktunya. Dan yang kesepuluh, apa tadi? Menutup aurat. Ini syarat sholat. Jelas ya? Syarat sholat ini kapan hilang atau tidak terpenuhi, sholatnya tidak syah. Sholatnya tidak syah. Ada yang sholat duhur misalnya dia lakukan di waktu sholat subuh, syah atau tidak? Tidak syah, sebab bukan pada waktunya. Sholat subuh dia lakukan di waktu maghrib, ya ini tidak syah, karena di luar waktunya. Jelasnya? Maka disyaratkan seorang itu harus memenuhi syarat-syarat sebelum sholat. Ya, di sini diingatkan oleh Nabi sebagiannya, fa'asbigil wudu, sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu. Kemudian kata beliau, tsumma staqbilil kiblah. Sempurnakan wudu, kemudian menghadaplah engkau ke kiblat. Menghadaplah engkau ke kiblat. Iya. Jadi perintah menghadap ke kiblat. Dan ini telah kita jelaskan ya. Tentang perintah menghadap kiblat di pembahasan apa? Di pembahasan syarat-syarat salat. Dan kita terangkan bahwa ini adalah suatu kewajiban di dalam sholat. Siapa yang meninggalkannya, tidak menghadap kiblat di dalam sholatnya, maka ini bisa membatalkan sholat tersebut. Iya. Menghadap kiblat ini adalah hal yang diwajibkan pada segala keadaan, sebagaimana yang telah kita terangkan, ya, kecuali pada keadaan dia tidak mampu. Iya. Dia tidak mampu. Seorang sakit misalnya, dia di atas pembaringan, dia enggak mampu bergerak untuk menghadap kiblat. Maka di sini gugur kewajiban menghadap kiblat sebab di luar kemampuannya. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Iya. Atau di salatul khauf, di salat ketika ada takut, ya ada yang dikhawatirkan, enggak wajib menghadap kiblat. Tapi dia menghadap kepada hal yang apa? Dikhawatirkan darinya ada sesuatu. Seorang misalnya atau sekelompok orang masuk ke dalam hutan. Ya, dia lihat di arah hutan tertentu, dikhawatirkan ada binatang buas yang keluar darinya. Bukan di arah kiblat. Anggaplah dia di arah timur. Ya, bukan arah kiblat. Dia khawatirkan muncul binatang buas dari situ, maka enggak apa-apa mereka salat menghadap ke timur. Jelas ya? Ini di dalam salat kalau ada kekhawatiran. Demikian pula yang tentang masalah menghadap kiblat, ya, itu diberi keringanan bagi seorang musafir yang melakukan salat sunnah di atas kendaraannya. Jadi awalnya dia menghadap kiblat, setelah itu kendaraannya mengarah ke mana walaupun tidak ke kiblat, maka salatnya tetap syah. Jelas ya? Maka secara global di sini menghadap kiblat adalah kewajiban di dalam sholat kecuali pada tiga keadaan yang telah kita terangkan. Ya. Kemudian kata beliau, fakabbir. Ya, jadi sekarang dia sudah berdiri. Dalam keadaan dia sudah berwudu, dalam keadaan dia menghadap kiblat. Ya. Sekarang apa yang dia lakukan? Di sinilah mulai seorang itu melakukan sholatnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fakabbir. Maka bertakbirlah engkau. Ya, bertakbir di sini artinya membaca takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram. Iya. Membaca takbiratul ihram. Karena itulah membaca takbiratul ihram adalah salah satu rukun dari apa? Rukun salat. Sebagaimana sebelumnya disebutkan idza qumta ila shalah, kalau kamu berdiri untuk salat, berdiri pada saat salat itu juga salah satu rukun dari rukun salat. Jadi seorang yang sholat asalnya dia berdiri kalau dia punya kemampuan berdiri, kecuali kalau dia sakit, nah ini baru datang udur. Kalau dia sakit boleh dia sholat dalam keadaan duduk, boleh dia sholat dalam keadaan berbaring. Kalau dia tidak mampu sama sekali boleh dia berisyarat, sekadar berisyarat dibolehkan. Iya. Baik, jadi dalam riwayat ini sudah mulai dirinci ya. Apa itu yang merupakan rukun-rukun sholat? Ya. Sini yang pertama disebutkan berdiri untuk sholat. Jadi berdiri kalau mampu itu adalah apa? Rukun sholat. Andai kata misalnya ada orang yang mampu berdiri, tapi dia sholat duduk, syah sholatnya? Jawabannya sholatnya tidak syah. Sebab dia mampu berdiri. Ya. Akabbir. Setelah itu dia bertakbir. Membaca Allahu Akbar. Ini disebut dengan nama apa? Takbiratul ihram. Ya. Disebut dengan nama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir pembukaan. Dikatakan ihram sebab kalau dia sudah takbir itu menjadi haram semua gerakan kecuali gerakan yang dibolehkan dalam sholat saja. Karena itu dikatakan apa? Takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Ya. Jadi sekarang kita sebelum sholat bebas, boleh berbicara, boleh bergerak sana sini, bebas. Ya. Tapi begitu seorang sudah takbiratul ihram, di sini tidak bebas lagi. Diharamkan dia bergerak, diharamkan dia berbicara, kecuali dengan gerakan dan pembicaraan yang diizinkan di dalam sholat, yang disyariatkan. Jelas ya? Karena itu dikatakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Adapun salam, salam itu penghalalannya. Ya, kalau dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah halal kembali. Jelas ya? Baik. Jadi pertama diperintah untuk takbir, membaca takbir atau ihram, Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram ini takbirnya, membaca bacaannya Allahu Akbar, itu yang dimaksud. Bukan mengangkat tangannya ya. Bukan mengangkat tangannya. Ya, sebab mengangkat tangan itu pembahasannya lain lagi. Akan masuk nanti, akan kita terangkan nanti pembahasan mengangkat tangan. Ya, karena takbir di dalam sholat itu banyak. Ada takbiratul ihram dan ada takbir al-intiqal, perpindahan. Iya. Ada takbir perpindahan. Dan ada takbir yang ketiga, yaitu takbir bagi orang yang masbuk. Takbir bagi orang yang masbuk. Ini tiga jenis takbir. Dan yang dikatakan rukun sholat itu adalah takbir apa? Takbiratul ihram. Ini merupakan rukun sholat. Ini yang disebut di dalam hadith al-musih sholatuhu di sini. Ya, dan syah juga dalam hadith Ali bin Abi Talib, Nabi SAW menyebutkan bahwa sholat itu ya, kuncinya adalah bertahara dan tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pengharamannya adalah dengan takbir, penghalalannya dengan salam. Ini semuanya menunjukkan mana rukniya, mana rukunnya takbiratul ihram. Baik, takbir itu artinya apa? Takbir itu artinya dia membesarkan Allah. Dia mengagungkan Allah. Ya, kata-kata, kalimat yang dipakai untuk mengagungkan Allah itu banyak. Bisa dikatakan Allahu Akbar, bisa dikatakan Allahu A'zam, bisa dikatakan Allahu Ajal. Ya. Ini semuanya kata menunjukkan apa? Pembesaran dan pengagungan. Maka di sini muncul satu pembahasan, apakah boleh seorang itu takbiratul ihram membaca selain dari kata Allahu Akbar? Ya. Jelas ya? Ya, dia sholat misalnya, dia tidak baca Allahu Akbar, tapi dia baca Allahu Azam. Allah yang Maha Agung. Ya, apakah dibolehkan? Kalau di kalangan orang-orang Hanafiya, mereka anggap boleh. Sebab kata mereka, yang dimaksudkan adalah apa? Mengagungkan Allah. Tapi ini pendapat yang keliru. Ya, tidak kuat. Dan pendapat yang lebih kuatnya, bahwa seorang harus membaca lafadz Allahu Akbar. Ya. Itu yang dituntunkan oleh Nabi dalam sifat sholat beliau. Dan telah datang dalam sebagian riwayat hadith Abi Hurairah ini, hadith al-musi sholatu ini, ditegaskan di situ dengan lafaz engkau membaca Allahu Akbar. Membaca apa? Membaca Allahu Akbar. Maka diharuskan takbiratul ihram seorang membaca apa? Membaca Allahu Akbar. Baik, ini pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Jadi yang harus kita ketahui bahwa takbiratul ihram hukumnya apa tadi? Hah? Dia merupakan salah satu dari rukun salat. Kapan ditinggalkan batal salatnya. Iya. Baik. Takbir di dalam salat itu ada tiga macam. Takbir dalam salat ada tiga macam. Iya. Yang pertama ada namanya takbiratul ihram. Ini yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua ada namanya takbiratul intiqal. Ada namanya takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia mulai sholatnya. Setelah itu baca istiftah, baca al-fatihah, baca surah. Setelah surah dia ingin ruku. Ketika akan ruku, apa yang dia lakukan? Baca takbir atau tidak? Baca takbir. Takbir inilah yang disebut dengan nama takbir apa? Takbir perpindahan. Jadi dia takbir Allahu Akbar untuk apa? Untuk ruku. Begitu dia ingin bangkit dari rukuk ke i'tidal, dia takbir lagi, perpindahan ke i'tidal, Allahu Akbar. Dari i'tidal untuk sujud, dia takbir lagi, Allahu Akbar, untuk sujud. Perpindahan ke mana? Ke sujud. Iya. Ini takbir perpindahan namanya. Kalau takbir perpindahan ini, dia hukumnya wajib dari wajibat as-salah. Dan ini mungkin akan kita terangkan nanti, haditsnya akan diuraikan. Ya. Takbir yang ketiga, ya, yang dilakukan dalam sholat ini takbir bagi seorang yang masbuk. Takbir bagi seorang yang masbuk. Nah, seorang yang masbuk itu, awal kali dia datang, imamnya sedang ruku. Ya. Seorang masbuk yang pertama kali dia lakukan adalah apa? Hah? Sekarang anggaplah kita ini masbuk. Kita masuk, kita dapati imam lagi apa? Lagi ruku. Sekarang saya ingin ikut imam. Yang pertama kali saya lakukan apa? Hah? Harus takbiratul ihram. Sebab takbiratul ihram adalah apa? Rukun sholat. Tidak mungkin syah sholat seseorang tanpa apa? Takbiratul ihram. Jadi dia baca dulu Allahu Akbar untuk takbiratul ihramnya. Setelah takbiratul ihram, apakah dia baca lagi takbir sekali untuk mengikuti ruku? Ya, ini dua pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Tapi yang benarnya di sini bahwa takbir yang kedua ini hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah bagi masbuk. Ya. Hukumnya sunnah. Jadi kalau afdalnya dia datang, imam sedang ruku, pertama dia mulai, dia membaca Allahu Akbar. Untuk apa? Takbiratul ihram. Setelah itu dia takbir lagi sekali Allahu Akbar untuk ikut apa? Ruku. Iya. Untuk ikut ruku. Ini takbir yang ketiga. Di dalam sholat hanya ada tiga takbir ini. Tidak ada takbir yang lainnya. Jelas ya? Siapa yang mendatangkan takbir selain daripada ini, itu artinya dia membuat tuntunan sendiri dalam sholat. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang takbir atau ihram. Kemudian kata penulis atau kata dalam kelanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an." Setelah takbir, Nabi perintah supaya kemudian bacalah apa yang Allah mudahkan bagimu dari Al-Qur'an. Ya, diperintah membaca apa? Membaca hal yang dimudahkan untuknya dari Al-Quran. Ya. Al-Quran itu banyak ya. Ya. Di dalam sholat yang dibaca ada surah Al-Fatihah. Dan ada surah selain dari apa? Al-Fatihah. Yang dimaksud di sini yang mana? Ya. Hadith ini global. Hanya dikatakan baca apa yang dimudahkan bagimu. Global. Ya. Tapi diterangkan di dalam hadith yang lain. Telasyah dari hadith Ubadah bin Shamit riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Iya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka ini hadith ini menunjukkan bahwa kadar yang wajib dibaca dari Al-Quran adalah surah apa? Surah Al-Fatihah. Iya. Adapun surah yang lainnya selain dari surah Al-Fatihah, ya, ini akan kita terangkan hukumnya. Sini titik pembahasan kita. Nabi bersabda, "Iqra ma tayassara ma'aka minal Quran." Bacalah apa yang Allah mudahkan bagimu dari Al-Quran. Ya, diperintah untuk membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu adalah rukun dari apa? Rukun-rukun sholat. Iya. Rukun dari arkanus sholat. Karena itu tidak boleh seorang imam atau seorang makmum yang melewati sholatnya tanpa membaca surah Al-Fatihah. Iya, tidak boleh dia melewati sholatnya tanpa membaca apa? Surah Al-Fatihah. Iya. Dan ini ketika kita uraikan harus membaca Al-Fatihah, maka harus diterangkan di sini dua pembahasan. Dua pembahasan ini banyak ditanyakan dan banyak dipermasalahkan. Pembahasan yang pertama, kalau seorang makmum Dia sholat di belakang imam. Apakah makmum juga wajib membaca Al-Fatihah? Atau bacaan imam itu sudah cukup bagi makmum? Iya. Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berkata bahwa bacaan imam itu sudah cukup untuk makmum. Mereka berdalilkan dengan hadis di mana disebutkan di dalam hadis, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah." Siapa yang salat dia punya seorang imam yang mengimaminya, maka bacaan sang imam itu adalah bacaan dia. Iya. Jadi ini hadis dijadikan dalil. Oh, bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Kalau begitu makmum tidak perlu membaca apa? Membaca Al-Fatihah, sebab sudah cukup bacaan dari imam. Ya, namun hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama dari sisi keabsahannya. Ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau membawakan riwayat-riwayat hadis ini dan beliau simpulkan bahwa seluruh hadis ini tidak ada yang kuat. Dari setiap jalannya semuanya ada kelemahan. Iya. Dan ini yang dikuatkan pula oleh sejumlah ulama bahwa hadis tentang siapa yang punya imam maka bacaan imam adalah bacaan dia, ini tidak ada yang kuat dari sisi riwayat, jalan-jalan periwayatannya. Nah, dan ini insyaallah taala pendapat yang lebih kuat. Walaupun ya semuanya memaklumi ada dari ulama kita yang menguatkannya seperti Syekh Al-Albani, beliau kuatkan hadis ini. Ya. Dan beberapa ulama lainnya. Ya, kalau ada yang berpendapat dengan hadis ini karena dia menganggap hadis ini kuat, maka itu adalah haknya dan hal yang apa diterima seorang berpendapat dengan apa yang dianggap itu kuat. Jelas ya? Baik. Namun di pembahasan ini saya terangkan tadi bahwa Ibnu Katsir dan selainnya melemahkan hadis ini, ya, dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang menganggap itu lemah. Maka kewajibannya bagi seorang makmum tidak cukup bacaan imam. Makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Wajib membaca Al-Fatihah sebagaimana imam membaca Al-Fatihah. Apalagi hadis Ubadah bin Shamit, ya, lafadznya tegas. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka harus ada bacaan dari surah Al-Fatihah. Baik. Pembahasan yang kedua di sini yang muncul sering dipertanyakan. Kalau misalnya seorang masbuk masuk salat, dia dapati imam sedang ruku. Dia ikut ruku bersama imam. Apakah dia terhitung mendapat satu rakaat? Ya. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, harus membaca Al-Fatihah, sudah bisa ditebak jawabannya. Terhitung satu rakaat atau tidak? Tidak terhitung satu rakaat. Karena apa? Karena dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, sedangkan surah Al-Fatihah adalah rukun dari apa? Rukun salat. Harus dibaca, harus didatangkan. Ya. Dan sebagian ulama menganggap itu syah, dihitung satu rakaat. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis. Ya. Yang menjelaskan kalau kalian datang wal imamu raki dan imam sedang ruku, maka hitunglah itu sebagai satu rakaat. Namun hadis-hadis tersebut ada kelemahan-kelemahan di dalam sanadnya. Ya, tidak kuat dari sisi periwayatan. Karena itu yang benarnya bahwa siapa yang mendapati imam dalam keadaan ruku dan dia belum membaca Al-Fatihah, yang benarnya tidak dihitung dia mendapatkan satu rakaat. Jelas ya? Baik, ini dua pembahasan dan dua pembahasan ini sekali lagi saya terangkan ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Nah, saya menguraikan sesuai dengan dalil yang saya ketahui, yang wajib saya terangkan sebagai apa yang harus saya yakini. Iya. Dan ada dari ulama lain yang berpendapat lain, saya isyaratkan dalil-dalilnya. Iya. Dan ini pelajaran bagi setiap muslim dan muslimah. Dalam setiap pembahasan, mereka berputar dengan dalil, melihat dalil. Ya, apakah dalilnya kuat atau tidak. Dan dari ulama masa kini yang memfatwakan, tetap wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Di antaranya adalah Syekh Bin Baz, ya, juga Syekh Mukbil. Dan juga di antara para ulama di masa kini yang memfatwakan bahwa seorang yang ruku tidak membaca Al-Fatihah tidak dapat satu rakaat, di antara yang memfatwakannya adalah Syekh Mukbil rahimahullah. Ada dari ulama lain saya enggak hadirkan sekarang. Ya, ucapan dari setiap guru kita di dalam masalah ini. Yang jelas ini yang insyaallah taala yang berkaitan dengan masalah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelahnya di kelanjutan hadis dikatakan tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu hingga engkau tuma'nina dalam keadaan ruku. Ya, ini pembahasan berikutnya, perintah untuk ruku. Ya. Perintah untuk ruku. Ruku ini akan datang sebagian riwayat nanti menjelaskan bagaimana kaifiatnya. Bagaimana kaifiatnya? Dan seorang kalau dikatakan dia ruku, dia membengkokkan punggungnya. Ya. Dia membengkokkan punggungnya sampai kedua tangannya menyentuh lututnya. Itu disebut apa? Disebut ruku. Iya. Adapun kaifiat sempurnanya kalau ruku, seorang itu ruku, dia letakkan tangannya di atas lututnya. Tangan yang dia letakkan ini dia renggangkan. Tidak dia apa? Tidak disatukan, tapi dia renggangkan. Dia letakkan di atas lutut, kemudian dia genggam. Iya. Dia menggenggamnya. Kemudian ketika dia meletakkan tangannya di lututnya, ya, sikunya dia bengkokkan sedikit, tidak lurus. Tapi dia bengkokkan apa? Sedikit. Ini posisi tangan pada saat apa? Ruku. Adapun punggungnya, punggungnya lurus. Sebab Nabi SAW disebutkan, andai kata disiram air di atas punggung beliau, air itu akan tetap di atas punggung itu, tidak bergerak. Karena lurusnya beliau. Adapun posisi kepala, kepala tidak ditundukkan, tidak pula diangkat. Tapi berada di mana? Berada di pertengahan. Ya, ini secara global posisi ruku. Dan insyaAllah ta'ala nanti akan kita baca tambahan riwayat tentang hal ini. Ya, tsummarka, kemudian rukuklah kamu. Ini menunjukkan bahwa ruku ini adalah salah satu rukun dari rukun salat. Iya. Seorang harus ruku. Ada ruku di dalam salatnya. Kapan dia meninggalkan ruku, maka batallah salatnya. Iya. Hatta tatma'inna raki'an, rukulah kamu sampai engkau tuma'nina dalam keadaan ruku. Ya, ini pembahasan berikutnya tentang tuma'nina di dalam ruku. Tuma'nina ini di beberapa tempat disebut, ya. Tuma'nina dalam ruku, tuma'nina ketika itidal, tuma'nina ketika sujud, tuma'nina ketika duduk di antara dua sujud, tuma'nina ketika sujud kedua. Ya, lima tempat semuanya diperintah apa? Tuma'nina. Ya, apa itu tuma'nina? Nah, tuma'nina itu adalah seorang berada di posisi gerakannya, berdiam di atas posisi gerakannya, walaupun sebentar. Ya, walaupun sebentar, walaupun sejenak. Ya, itu yang dikatakan dengan tuma'nina. Baik, jadi ketika dia ruku, posisi ruku dimaklumi, dia bengkokkan punggungnya, dia kedua tangannya menyentuh lututnya. Dia berhenti di posisi ini walaupun sebentar, ini sudah dikatakan apa? Sudah dikatakan tuma'nina. Ketika dia itidal, lurus semua punggungnya, ya, persendiannya kembali ke sedia kala. Ya, dia berhenti walaupun sejenak, ini sudah dikatakan apa? Tuma'nina. Sudah dikatakan tuma'nina. Ya. Karena itulah kalau ada yang ruku, ya, belum lagi apa namanya? sempurna rukunya sudah berdiri, belum lagi sempurna berdirinya, ya. Dari ruku berdiri, baru mau tegak, belum lagi tegak sudah takbir turun. Ini tidak dikatakan tuma'nina, hilang tuma'ninanya, dan yang seperti ini batal sholatnya. Kenapa? Sebab tuma'nina adalah rukun dari apa? Rukun sholat. Ya, jadi harus ada tuma'nina. Ya. Dia berhenti di atas gerakan, berdiam di atas gerakan itu, walaupun sejenak. Walaupun sejenak. Ya. Baik. Jadi ini tuma'nina dalam sholat ya, pada lima tempat. Diharuskan seseorang itu tuma'nina. Nah. Kemudian kata beliau dalam kelanjutan hadits, "Tsumma rfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian berdirilah engkau sampai engkau i'tidal berdiri. Ini pembahasan berikutnya tentang i'tidal. I'tidal itu artinya dia bangkit dari apa? Bangkit dari ruku. Ya, bangkit dari ruku. Di riwayat Muslim, "Hatta tatma'inna qa'iman." Sampai kamu tuma'nina berdiri. Diriwayat Ibnu Majah ya, dengan sanad Imam Muslim. Ya. Jadi i'tidal, ya, ketika dia berdiri sudah lurus i'tidal. Ya. Tadi ketika ruku tentunya bengkok punggungnya. Jadi begitu i'tidal, punggung ini sudah lurus kembali. Persendian kembali ke sedia kala. Ya. Maka dia harus berdiam di situ walaupun sejenak. Harus tuma'nina walaupun sejenak. Nah, jelas ya. Nah, kalau dia sudah tuma'nina, barulah dia takbir lagi untuk sujud pertama. Ini yang disebut dengan i'tidal. Dan i'tidal ini adalah salah satu rukun dari rukun sholat. Salah satu rukun dari rukun sholat. Iya. Baik, itu yang disebut dengan i'tidal. Jadi seorang ketika kembali dia i'tidal, dia takbir Allahu Akbar. Ya. Dia takbir Allahu Akbar. Kemudian dia berdiri. Di sini pada saat dia berdiri, posisi tangannya bagaimana? Apakah dia letakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau dia hamparkan? Iya. Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang lebih tepatnya kalau dikatakan dihamparkan, tidak di apa? Tidak diletakkan kembali kanan di atas kiri. Ini insyaallah taala akan datang hadis pembahasan tentang ini, tentang masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kita akan uraikan. Baik. Ya, dan di sini kita hanya baru membahas rukun-rukun ya. Belum diuraikan tentang doa-doanya, ya takbirnya, apakah mengangkat tangan atau tidak, ini belum diuraikan. Ya, kita hanya terbatas dulu membaca riwayat. Nah, itu saya ingatkan tadi bahwa kita baca dulu. Ya. Antum perhatikan hukum-hukum yang saya sebutkan, apa yang rukun, yang wajib, yang sunnah. Nanti di akhir pembahasan kita akan simpulkan. Sifat sholat itu dari A sampai Z begini. Ya. Kemudian yang rukunnya jumlahnya sekian, yang wajibnya jumlahnya sekian, dan sunnah-sunnahnya sekian. Jelas ya? Ini insyaallah taala akan kita simpulkan di akhir pelajaran. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah engkau hingga engkau tuma'nina dalam keadaan sujud. Ya. Perintah untuk sujud hingga tuma'nina dalam keadaan sujud. Ini rukun berikutnya. Yaitu sujud. Sujud pertama. Sujud pertama ini adalah salah satu rukun dari rukun sholat. Ya. Dan akan diterangkan nanti bagaimana posisi sujud itu. Yang mana sujud itu harus di atas 7 anggota sujud. Ya. Yang pertama dahi dan hidung. Ya. Kemudian kedua telapak tangan menempel di bumi. Kemudian kedua lutut dan kedua ujung kaki. Ya. Jadi pada saat sujud, 7 anggota tubuh ini harus diyakinkan semuanya apa? Menempel di bumi. Iya, itu baru dikatakan sujud. Kalau ada yang sujud, kakinya terangkat di belakang. Iya. Biasa lihat ya, dan sujud, kakinya diangkat di belakang. Tidak tinggi memang, tapi terangkat sedikit, tidak melentuh. Maka ini tidak syah sujudnya. Jelasnya? Belum dianggap orang yang dalam keadaan sujud. Tadi sujud hanya dahinya saja, hidungnya tidak menyentuh ke bumi. Ini juga dia tidak sujud sebagaimana yang diperintah. Maka dipastikan 7 hal tersebut. Ya, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau hingga engkau tuma'nina dalam keadaan sujud. Jadi sujud dia berada di atas gerakan sujud, berhenti walaupun sejenak. Nah, karena itu di sini pentingnya ya, seorang nanti menghafal bacaan-bacaan yang dibaca di dalam apa? Dibacaan di dalam sujud. Ya, karena seorang ketika dia membaca, ya bacaan-bacaan ini akan membuat dia tuma'nina. Ya, sebab jarak bacaan adalah waktu yang dia bisa diam di situ digerakkan. Iya. Maka ini akan memberikan tuma'nina kepadanya. Kemudian dalam kelanjutan hadis dikatakan tsumma rafa hatta tatma'inna jalisan. Ya. Kemudian berdirilah engkau setelah sujud pertama, Nabi perintah berdiri, bangkit. Hingga engkau tuma'nina dalam keadaan duduk. Ini duduk antara dua sujud namanya. Duduk antara apa? Dua sujud. Ya, duduk antara dua sujud ini salah satu rukun dari rukun salat. Ya, salah satu rukun dari rukun salat dan diperintah juga untuk tuma'nina di dalamnya. Ya, dia duduk walaupun sejenak. Pada saat duduk antara dua sujud ini, bagaimana cara duduknya? Bagaimana cara duduknya? Iya. Cara yang pertama disebutkan oleh kebanyakan fuqaha, dia duduknya seperti duduk iftirash. Duduknya seperti duduk apa? Iftirash. Yaitu dia tancapkan kaki kanannya dan dia duduk di atas kaki kirinya. Ya, kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, duduk seperti tasyahud pertama. Jelas ya? Ini disebut dengan duduk apa? Duduk iftirash. Dan sebagian ulama dia menguatkan hadith ik'a di sini. Syekh Al-Albani menguatkan hadith tentang ik'a yang dilakukan pada saat duduk antara dua sujud. Apa itu ik'a? Ik'a di dalam yang disyariatkan pada duduk antara dua sujud, yaitu seorang menancapkan kedua kakinya. Kanan dan kiri dia tancapkan, kemudian dia duduk di atas kedua tumitnya. Dia duduk di atas apa? Kedua tumitnya. Ini jelas atau tidak? Hah? Atau perlu dikasih contoh? Ya. Kalau perlu dikasih contoh, nanti ada ikhwan yang naik ke atas meja sini. Ya. Memberi contoh. Ya. Saya kira jelas ya, dia tancapkan kedua kakinya, dan dia duduk di apa? Di atas kedua tumitnya. Ini duduk ik'a. Ini disyariatkan, dan ini dilakukan kadang-kadang. Sebab Nabi tidak melakukan terus-menerus. Sekali-sekali dilakukan. Ya. Jelas ya? Ada ik'a yang kedua. Penamaan ik'a dalam sholat itu ada dua nama. Ada ik'a untuk ini disyariatkan. Ada ik'a yang lain dilarang. Duduk ik'a yang dilarang itu, kalau dia tancapkan kedua kakinya, ya, dan dia duduk langsung menyentuh bumi. Nah, ini dilarang. Sebab ini disebutkan menyerupai duduknya apa? Duduk anjing. Karena itu dilarang. Jelasnya? Nah, ini ik'a yang seperti ini dilarang. Yang disyariatkan kalau dia tancapkan kedua kakinya dan dia duduk di atas kedua apa? Tumitnya. Itu yang disyariatkan. Ini disyariatkan dilakukan kadang-kadang. Ingat ya sekali lagi. Kadang-kadang. Ya. Karena ada kadang sebagian ikhwan, Masya Allah. Ya. Oh, ini baru saya dengar ini ada ik'a kayak gini. Akhirnya tiap hari dia ik'a terus, tiap sholat dia ik'a terus. Ini semangat melakukan sunnah bukan pada tempatnya. Sebab Nabi ketika menuntunkannya, beliau tidak menuntunkan terus-menerus. Kadang-kadang beliau lakukan. sekali-sekali. Iya. Jelas ya? Baik. Ini duduk antara dua sujud. Yang ketiga, duduk di antara dua sujud tidak ada isyarat dengan tasyahud. Ada sebagian orang kalau duduk antara dua sujud dia isyarat dengan apa? Tasyahudnya. Iya. Dan ini keliru. Memang ada hadis yang meriwayatkannya, tapi hadisnya lemah. Iya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abdul Razzaq, meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hisham bin Kulayb, dari ayahnya dari Wail bin Hujur. Cuma Abdul Razzaq dalam periwayatan ini dia keliru dalam menyebutkan isyarat antara dua sujud. Dia sebutkan isyarat antara dua sujud, tapi itu riwayat yang keliru. Ya. Sebab yang meriwayatkan dari Al-Haytham bin Kulayb ini belasan rawi dan semuanya tidak ada yang menyebutkan. Kemudian murid-murid senior Sufyan Ats-Tsauri tidak ada yang menyebutkannya. Ya, karena itu Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil dan selainnya dari para ulama ahli hadith menganggap bahwa riwayat yang menyebutkan berisyarat pada saat duduk antar dua sujud itu adalah riwayat yang lemah. Baik. Jadi posisi tangan biasa saja. Tidak ada isyarat. Iya. Ini duduk di antara dua sujud. Ingat ya, duduk antara dua sujud. Dari duduk antara dua sujud ini, Nabi kemudian memerintah, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tumakninah dalam keadaan sujud. Ini sujud keberapa ini? Hah? Sujud keberapa? Sujud kedua. Iya. Baik, jadi dari duduk antar dua sujud diperintah lagi sujud. Ini sujud yang kedua. Ini menunjukkan bahwa sujud yang kedua ini juga adalah rukun dari rukun sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Kapan ditinggalkan itu membatalkan sholat. Ya, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau hingga engkau itu tumakninah dalam keadaan sujud. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tsumma fa'al dhalika fi salatika kulliha." Kemudian kerjakanlah hal ini pada seluruh salatmu. Ya. Sudah diberikan kaidah apa yang dilakukan? Kemudian Nabi berkata, "Ulangi seluruh hal ini pada setiap rakaat salatmu." Ya, inilah yang dilakukan pada seluruh salat. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 7 dan lafaz hadis bagi Imamul Bukhari. Nah, riwayat berikutnya hadis Rifa'ah Ibn Rafi, insyaallah taala kita baca nanti setelah salat Jumat. Sekarang sudah mendekati jam 11. Kita siap-siap untuk menghadiri salat Jumat. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.